Seandainya kau tak sudi terima, makin ku simpan semakin aku rasa. Kerana rindu makin membara, perlukanku mengucapkan aku sayang padamu. Aku harap biarlah kau tahu sendiri apa yang ku rasakan. Engkau lihatlah senyumku, tentu kau tahu rahasia di hatiku. Dari layanan dan kemesraanku, sudah kau cukup untuk engkau tahu betapa engkau teramat istimewa di dalam hidupku. Oh, bagaimana tentang dirimu? Adakah kau sayang padaku sebagaimana aku menyayangimu? Jelaskanlah kepadaku. Senyumku, tentu engkau tahu rahasia di hatiku. Dari layanan dan kemesraanku, sudah pun cukup untuk engkau tahu betapa engkau teramat istimewa di dalam hidupku. Coba jelaskanlah kepadaku. Dari layanan dan kemesraanku, sudah pun cukup untuk engkau tahu betapa engkau teramat istimewa di dalam hidupku. Coba jelaskanlah kepadaku. Seandai kau benar-benar sayang, jangan sekali kau menyakitiku. Tak sanggup ku dilukai.